Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya, taufik dan hidayah kepada kita yang telah memberikan kita petunjuk agar berada di atas landasan siratul mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Taala terus menerus memelihara kita di atas siratul mustaqim dan menjauhkan kita daripada jalan-jalan yang menyesatkan. Lagi berkata-kata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, kita sedang membicarakan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau telah menceritakan setelah beliau meningkat tua telah buta, sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya yang merupakan seorang yang memeliharanya ataupun menjaganya, di mana pada satu ketika beliau telah melakukan satu kesalahan, iaitu tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk, sehinggalah dia terlepas daripada mengikut peperangan Tabuk sehingga Rasulullah SAW kembali. Dan bagaimana beliau merasa menyesal atas kesalahan tersebut, lalu beliau bertaubat dengan satu taubat yang cukup luar biasa, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran dalam surah Taubah, yakni surah Taubat, berkenaan dengan beliau dan rakan-rakan beliau yang bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Dan setelah beliau menceritakan sedikit sebanyak tentang sebab-sebab beliau tidak mengikuti peperangan tersebut, bahawa bukanlah kerana beliau sakit dan sebagainya, tapi bahkan beliau amat kuat dan sihat, tetapi yang membuat dia tidak ikut serta adalah kelalaiannya, rasa enaknya dengan dunianya, dengan kebunnya dan sebagainya. Dan setiap kali dia melambat-lambatkan untuk bersiap sedia untuk mengikut serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia tidak sadar bahawa dia telah terlewat. Jadi kita kembali kepada kata-kata beliau di dalam hadis, hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi, muka surat 99. Kau meneruskan cerita ini. Kak meneruskan ceritanya, penggan yang kedua terakhir. Tatkala saya mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan pulang dari Tabuk, maka kesusahan pun mulai menyelimuti saya. Saya mulai mereka-reka alasan apa yang boleh menyelamatkan saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini setelah Rasulullah sallam hampir kembali dari Tabuk, maka beliau mula berfikir bagaimana nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah alasan yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW? Dan beliau, kita tahu bahawa seorang ahli bahasa pandai berkata-kata, dan kalau dia mempunyai sesuatu idea misalnya untuk mencari alasan, boleh saja dia dengan bahasa yang fasih mengemukakan alasan tersebut. Namun tidak cukup itu, saya juga meminta bantuan keluargaku mencari alasan dan jalan keluar yang baik. Jadi ini ialah penyakit yang berlaku apabila orang ingin bertaubat setelah buat salah, iaitu akan datang was-was dalam hatinya, akan datang syaitan yang akan cuba memujuknya untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan itu dengan kesalahan yang lain. Jadi dia telah melakukan kesalahan, dosa, iaitu tidak ikut serta perang Tabuk. Nak betulkan kesalahan, dia nak lakukan kesalahan yang lebih teruk lagi, iaitu berbohong di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini datang daripada seorang sahabat. Yang tidak mustahil, yakni syaitan datang kepada selain daripada sahabat, membisikkannya untuk agar tidak bertaubat. Tetapi ketika mendengar, dia kata lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, yakni sudah dekat nak sampai, hilanglah segala macam kebohongan yang saya siapkan. Artinya dia telah siapkan alasan-alasan, dan ini semua bagaimana beliau sendiri katakan adalah kebenaran atau kebohongan, kebohongan belaka. Dan kita lihat beliau sampai berdiskusi dengan ahli keluarganya, apakah alasan yang paling bagus kita berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, hingga saya yakin tidak ada yang dapat menyelamatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Kerana itu saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi inilah kelebihan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau mempunyai satu ilmu yang mana beliau beriman bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul pesuruh Allah SWT yang dapat wahyu. Kalaupun hari ini ataupun besok dia datang jumpa Rasulullah SAW dan menerangkan alasan-alasan yang bohong tersebut, dia tahu, dia beriman bahawa Allah tidak mustahil akan turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW dan memecahkan atau membongkarkan kebohongannya. Jadi sebab itu dia tidak jadi berbohong. Dan sebenarnya untuk kita juga, kalau kita ingin berbohong atau cuba nak berbohong, kalau kita tak ada ilmu dan iman bahawa Allah SWT Maha mengetahui, kalaupun tidak diberitahu, dibongkar di dunia ini, akan dibongkar bila? Pada hari kiamat kelak. Jadi kata Ka'ab bin Malik, keesokan harinya Rasulullah SAW pun tiba. Biasanya kalau beliau datang dari berpergian, yang beliau tuju pertama kali adalah masjid. Untuk apa? Beliau mengerjakan solat dua rakaat. Solat apa ni? Balik daripada safar, pergi ke masjid, solat apa? Tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid. Nah, kalau bila dia masuk masjid tu, orang sedang solat berjemaah, solat berjemaah sama dengan orang ramai. Baik. Tetapi maksudnya adalah jangan balik rumah dahulu. Rasulullah SAW balik safar, dia akan menuju ke masjid. Dan biasanya Nabi SAW sampai waktu duha, itu bukan waktu solat fardu, lakukan solat dua rakaat tahiyatul masjid. Lalu beliau duduk menunggu kaum muslimin melaporkan sesuatu dan sebagainya. Jadi beliau adalah pemerintah atau penguasa negara, dah lama dia tak ada di Madinah, tentu ada macam-macam perkara yang ingin diketengahkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW khabar itu dan ini yang penting-penting. Jadi Rasulullah SAW balik aja, dia duduk di masjid, kemudian orang datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beliau akan mendengarnya. Baik, ataupun orang nak mengucapkan selamat pulang dan seterusnya. Baik, jadi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan itu juga sunnah untuk siapa-siapa juga yang pulang dari safar menuju ke masjid. Baik, maka berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut ke Tabuk menemui beliau. Jadi antara orang yang datang jumpa Nabi SAW adalah orang-orang yang tak pergi perang Tabuk. Kenapa mereka jumpa Nabi SAW? Kata Ka'ab, mereka mengemukakan berbagai macam alasan kepada Rasulullah SAW disertai dengan sumpah, demi Allah aku gini, gini, aku sakitlah, itulah ini, macam-macam alasan mereka berikan. Siapa mereka ini? Orang beriman ataupun orang-orang munafik. Mereka inilah orang-orang munafik. Yang telah kita sebutkan kemarin ada 70 orang begitu. Jadi mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada 80 orang lebih. 80 orang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keterangan mereka. Menerima keterangan mereka, tidak menolak maknanya. Menerima alasan-alasan mereka. Beliau membaiat dan memohonkan ampun bagi mereka. Sedangkan batin mereka beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kemudian kata Ka'ab lagi, tibalah giliran saya menghadap. Ketika saya mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis. Kemudian berkata, kemarilah. Ini dia. Jadi Rasulullah SAW tak seperti yang Nabi SAW lakukan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik Nabi SAW terima gitu saja. Tapi untuk Ka'ab bin Malik ada tanda-tanda ya. Nabi SAW tidak senang. Baik, kemudian beliau kata, kemarilah. Ka'ab berjalan mendekat dan duduk di hadapan beliau. Lalu beliau mulai bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut berangkat? Bukankah kamu telah membeli kenderaan? Saya menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, andai kata saya duduk di hadapan orang selainmu, saya yakin akan dapat bebas dari kemarahannya dengan mengemukakan alasan yang boleh diterima. Sungguh saya telah dikaruniai kepandaian berbicara. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin, seumpama hari ini saya berkata bohong, kalaulah hari ini aku berkata bohong dan engkau menerimanya, pasti sebentar lagi Allah menggerakkan hatimu untuk marah kepada aku. Sebaliknya jika saya berkata benar yang membuatmu marah kepada aku, maka saya dapat menghadapkan penyelesaian yang baik dari Allah. Itu dia kata-kata Ka'ab bin Malik. Jadi dia terus terang kata dia telah, dia tak mau bohong. Sebenarnya dia tak ada, tak ada alasan. Baik, dan sebabnya jelas keimanannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui. Beliau berkata lagi, demi Allah, diriku sama sekali tidak merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tidak mengikutimu ke Tabuk. Sekarang ini saya merasa cukup segalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini Ka'ab telah berkata benar. Jadi siapa kata ni? Sadab. Apa ni? Fulan. Siapa yang kata ni? Rasulullah Sallam kata dia telah berkata, telah berkata benar. Ini satu petanda baik. Berdirilah, tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu. Jadi beliau kata benar satu hal, tapi apa hukum orang yang apa ni, yang tidak ikut perang Tabuk dengan tanpa alasan? Kesalahan ni ada hukuman ni. Berkata benar itu dipuji, Nabi puji, tetapi tak bermakna tak ada hukumannya. Jadi apa hukumannya? Nabi SAW kata tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu. Sekarang balik, nanti kita tunggu keputusan Allah terhadap dirimu. Jadi ini satu perkara yang amat penting di sini, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengetahui melalui apa yang Allah ajarkan kepada beliau, apa yang disampaikan kepada beliau daripada wahyu. Jadi dalam hal ini Nabi Sallam tak tahu. Sebab tu Nabi Sallam kata tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu. Baik. Dan tidak semestinya keputusan Allah datang itu melalui Al-Quran. Ia mungkin melalui wahyu lain daripada Jibril, tetapi tidak semestinya Al-Quran. Tapi kita akan dapati bahawa keputusan yang datang daripada Allah ini memang turun dalam Al-Quran. Aku pun berdiri, beberapa orang dari Bani Salamah menghampiriku. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Engkau benar-benar tidak mampu mengemukakan alasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak ikut ke Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuk orang-orang Bani Salamah ni. Siapa? Ini adalah orang kabilah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi mereka seolah-olah apa ni, hasut ataupun pujuk dia supaya sudahlah, tak payahlah nak berkata benar. Berilah apa-apa juga alasan seperti orang-orang lain. Kemudian nanti Nabi SAW akan terima secara zahirnya. Dan Nabi SAW akan apa? Kan tadi apa? Nabi bai'at mereka dan Nabi minta ampun untuk mereka. Cukuplah Nabi kalau minta ampun untuk seseorang itu, kemungkinan besar bahawa Allah akan ampunkan orang tersebut dengan doa Nabi SAW. Kata Ka'ab selanjutnya, demi Allah, orang-orang Bani Salamah itu terus-menerus menyalahkan aku. Jadi ini kita dapati ada kena-mengena dengan apa ni? Ada perkawaman sikit. Jadi kalau Ka'ab bin Malik didapati apa ni, orang yang sengaja tak ikut Nabi perang ke Tabuk, dan dia daripada golongan Bani Salamah, orang-orang Bani Salamah akan rasa apa ni? Rasa malu. Itu dia. Itu sebab. Jadi perkara-perkara ini semua benar ya, berlaku. Baik. Mereka terus-menerus menyalahkanku sehingga ingin rasanya saya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meralat perkataanku, untuk membetulkan perkataanku tadi. Jadi menunjukkan bahawa pujukan mereka tu bukan sebarangan, tapi agak kuat kesan dan pengaruhnya. Kalau bukan kerana dia ikhlas, ketika dia bertaubat ni dia jujur, mungkin saja dia dah apa ni, dia dah kembali dan kata, oh tadi aku bohong ya Rasulullah, sebenarnya aku ada alasan begitu dan begini. Baik. Tetapi kemudian aku bertanya kepada orang-orang Bani Salamah itu, adakah orang lain yang mengalami seperti yang saya alami? Mereka menjawab, ya memang ada. Ada dua orang yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan, dan mereka mendapat jawapan sama seperti jawapan yang kamu terima. Jadi sebenarnya sebelum ini ada dua orang sahabat lain yang juga mengaku bahawa mereka ni sengaja tak ikut perang Tabuk, tak ada alasan. Dan mereka mendapat hukuman yang sama daripada Rasulullah SAW. Apa dia? Balik, tunggu keputusan daripada Allah SWT. Jadi menunjukkan bahawa ketika Ka'ab bin Malik berterus terang dengan Rasulullah SAW, dia tak tahu bahawa ada orang yang seperti dia. Jadi ini menunjukkan bahawa ni beliau tidak mentaklid ataupun mengikut sesiapa ketika dia bertaubat. Ini menunjukkan jujurnya, sucinya taubat beliau. Dan satu perkara lain tentang istighfar daripada Rasulullah SAW untuk orang-orang yang tak ikut berperang. Ini terdapat dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Minta ampunlah wahai Muhammad untuk mereka ataupun tidak kamu minta ampun. Jika kamu minta ampun sekalipun 70 kali banyaknya, niscaya Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan mereka. Jadi ayat itu turun berkaitan dengan hal ini. Maknanya, walaupun Nabi SAW minta ampun, beristighfar untuk orang-orang ini, Nabi siapa tu Nabi? Doa yang mustajab apa semuanya. Bahkan kalau Nabi SAW minta ampunkan sekali 70 kali, Allah tak akan ampunkan mereka. Kenapa? Sebab mereka kafir. Ia ini mereka tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Mereka bohong. Mereka munafik. Tapi kalau Nabi SAW ampunkan 71 kalinya. Sebabnya ni ada faedah lain dalam usul fiqh. Adakah maknanya kalau ada bilangan tertentu, mafhumnya lebih daripada itu lain? Jadi kalau 70 kali Allah tak ampunkan, kalau 71 kali Allah ampunkan. Dia tak semestinya kan? Jadi ini perkara yang apa tu, yang digunakan ataupun dibawa oleh ulama. Kadang-kadang bilangan itu tidak ada mafhumnya. Maknanya berapa kali pun kau minta ampun, Allah tak ampunkan mereka. Bukan sebab bilangannya. Bukan sebab engkau ya Rasulullah, tapi sebab orang yang kau minta ampunnya. Sebab syarat Allah terima pengampunan atau taubat seseorang itu bila dia ikhlas, bila dia beriman mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu perkara yang penting. Kalau kita syirik sana syirik sini, bid'ah sana bid'ah sini, lepas tu kita minta lah harapkan syafaat Rasulullah SAW. Mana dia dapat? Baik. Jadi nak dapat syafaat Rasulullah SAW, hendaklah kita mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti beliau. Baik. Mereka menjawab, saya bertanya, siapakah mereka? Yang mereka-mereka yang juga sama seperti beliau. Mereka menjawab, Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ialah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dua sahabat pun bukan sebarang sahabat. Baiklah, bukan sahabat-sahabat duduk kedai kopi ni, bukan. Malas nak pergi perang, tak ada. Ini sahabat besar. Ini adalah sahabat yang ikut perang Badar. Sedangkan Ka'ab bin Malik ikut perang Badar ke tidak? Tak ikut perang Badar, terlepas. Tapi Ka'ab bin Malik pergi dalam apa tu, perjanjian Tabuk. Perjanjian Aqabah. Baik, dua orang lelaki soleh itu telah mengikuti perang Badar, kata beliau, dan dapat kuikuti kerana akhlaknya. Jadi dia rasa tenang bila dengar dua orang sahabat ni pun tak bohong, pun terus terang. Jadi rasalah sejuk sikit hati dia. Dan ini menunjukkan apa, dalil bahawa boleh kita apa ni, boleh kita rasa tenang ataupun rasa sejuk ataupun untuk mengikuti apa, orang-orang soleh dalam hal-hal yang mana apa tu membawa kepada kebaikan, menguatkan apa tu keyakinan kita dengan perbuatan orang-orang soleh. Tapi sebelum itu mestilah ikut dalil. Kemudian orang soleh pun buat, makinlah kita apa ni, kita semangat, makin kita yakin. Itu memang tak. Jangan pula kita main ikut aja orang soleh-soleh ni buat. Tapi yang dia buat tak ikut dalil, akan berlawanan dengan dalil. Nah, itu salah. Sebab dalam hal ini bukan masalah ijtihad apa, ini masalah bercakap benar. Bercakap benar ni ada keraguannya ke? Tak ada. Fakta ada orang soleh pula buat macam itu. Jadi maknanya kita ikut. Kita rasa bukan kerana orang soleh buat, kan? Kita tahu dia tak tahu sebelum ini bahawa ada orang yang macam tu, yang berterus terang. Tapi bila dia buat, dia tahu bahawa orang lain pun buat macam tu, dia rasa macam apa? Macam semangat. Faham, eh? Okey, kita teruskan. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin berbicara dengan kami bertiga. Rupa-rupanya hukumannya bukan pergi tunggu Allah putuskan dah macam tu, tidak. Ada hukumannya, immediate-nya hukuman apa sebelum Allah putuskan. Sekarang ini tak ada orang boleh bercakap-cakap dengan tiga orang ini. Ini berat. Tak ada orang boleh cakap. Ini namakan al-hajru. Asalnya kita boleh cakap-cakap dengan seseorang itu, bahkan wajib kita bersapa dengan seseorang itu. Kalau dia beri salam, kita jawab salamnya. Ini tak boleh bercakap, maknanya termasuk tak boleh beri, tak boleh jawab salam, tak boleh beri salam. Itu yang kita akan kita lihat nanti. Dan sejak itu pula mereka telah mengubah sikap dan menjauhi kami. Siapa mereka ni? Sahabat-sahabat lain, orang-orang Islam. Sehingga bumi terasa asing bagiku, seolah-olah bumi yang saya pijak ini bukanlah bumi yang sudah kukenal. Keadaan seperti ini berlangsung selama 50 hari. Dia dilahirkan di Madinah, dia dah tinggal kat Madinah. Tapi tiba-tiba selepas Nabi SAW melarang orang-orang Islam bercakap-cakap dengan mereka, dia rasa apa ni, bumi dia tak kenal lagi, ni macam bumi asing. Dan dia terasa amat sempit sedangkan bumi Madinah tu luas. Baik. Jadi itu kesan daripada apa? Daripada al-hajr ataupun boikot Rasulullah SAW. Dan satu perkara lagi, Nabi SAW perintahkan jangan cakap. Ada tak orang lagi? Kenapa pula tak boleh? Ataupun ada orang yang tidak taat? Tidak. Sahabat-sahabat semua mentaati Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang tidak mengikut larangan Rasulullah SAW ini, mereka bercakap-cakap dengan orang-orang ini, tentu tak akan berkesan. Jadi nak berkesannya sesuatu ni, mestilah kita apa ni, kena ikut kepada ketua. Setuju ke tak setuju, sama ada ni geng kita ataupun musuh kita, sama ada satu kabilah ke tak satu kabilah, satu orang pun tak boleh cakap-cakap dengan siapa? Dengan tiga orang ini. Dan mereka lakukan demikian. Dan bukan satu dua hari, bukan tiga hari pun, tetapi sampai 50 hari. 50 hari, ya, hampir dua bulan. Baik, dua orang temanku, Murarah dan Hilal, menyembunyikan diri dan berdiam di rumahnya masing-masing. Maknanya mereka tak keluar, tak pergi pasar, bahkan tak pergi masjid pun. Tak sembahyang jemaah pun. Dan duduk diam di rumah masing-masing. Kenapa? Sambil tiada henti-hentinya menangis, memohon ampun kepada Allah kerana tidak ikut perang. Jadi mereka duduk dan menyesal. Dan ada tanda mereka benar-benar menyesal, mereka menangis tidak henti-hentinya sampai 50 hari. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka benar-benar bertaubat. Jadi antara kami bertiga, akulah orang yang paling muda dan paling kuat. Aku tetap keluar rumah untuk mengikuti solat jamaah bersama kaum muslimin. Juga pergi ke pasar. Tetapi tak seorang pun mau diajak bicara. Saya pergi menghadap Rasulullah SAW untuk sekedar mengucapkan salam kepada beliau di tempat duduk beliau sesudah solat. Jadi dia pergi masjid Nabi SAW, dia solat ramai-ramai. Tapi tak ada orang cakap dengan dia. Dan dia nak apa ni, dia rasa asing, rasa sunyi. Dan dia cuba pergi dekat-dekat dengan Rasulullah SAW dan ucapkan salam kepada beliau di tempat duduk beliau setelah solat. Tapi tak dengar apa Rasulullah SAW jawab. Kata beliau lagi, tetapi hati ini berkata, apakah Rasulullah SAW menggerakkan bibir untuk menjawab salam ataukah tidak? Sampai macam itu. Nabi SAW, jadi Nabi SAW jawab ke tidak? Tak jawab. Cuma dia je macam agak, Nabi gerakkan bibir ke tidak? Sebab tak dengar suara. Kalau jawab, dengar suara. Tapi dia agak-agak Nabi kan macam jawab agaknya dapat gerak bibi, nampak gerak bibi pun jadilah. Menyatakan Nabi SAW tak benci aku lah, tak baikot aku. Kalau orang lain semua tak mau cakap-cakap dengan aku, tak mau jawab salam aku, takkan Nabi SAW pun tak mau jawab? Rupa-rupanya Nabi pun tak mau jawab. Apa perasaan seorang tu? Dulu adalah sahabat sama dengan Nabi SAW, sekarang dah macam ni. Jadi kenapa dia buat salah? Kerana dia dapat satu kesalahan. Kemudian saya mengerjakan solat berdekatan dengan beliau. Yang ini selepas solat fardu, dia solat berdekatan dengan Nabi SAW. Solat apa tu? Solat sunat ba'diyah lah. Kalau selepas solat, solat ba'diyah. Tapi dia tak solat jauh-jauh kat tiang-tiang mana. Dia solat dekat-dekat dengan Nabi SAW duduk. Ketika saya sedang kemudian saya dengan solat berdekatan dengan beliau, sesekali saya melirik beliau. Ini mata dia melihat kepada Nabi SAW. Ketika saya sedang solat, beliau memandangku. Macam mana dia tahu? Sebab dia nampak lah, mata dia tengok. Tak tengok tempat sujud banyak. Tempat sujud tak nampak Nabi kat situ. Nampak Nabi kat depan. Jadi mata dia tengok atas. Boleh tak tengok atas? Tahu kanan ke kiri ketika solat? Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Itu kalau dia pakai mata je. Kalau dia pakai kepala sekali, toleh kiri kanan ke atas, itu dah batal solatnya. Jadi kalau dia toleh, dia iltifat batal. Tapi kalau melirik-lirik aja, itu dah masih lagi boleh lagi. Dia tak membatalkan solat, namakan ikhtilas. Ikhtilas. Jadi itu yang dilakukan oleh Kang Abi Malik. Tapi tujuan dia bukan tak khusyuk atau apa semua. Dia nak tengok Rasulullah SAW, tengok aku, aku tengah solat ni. Okay, kalau depan-depan Nabi SAW mungkin apa ni? Tak mau cakap lah. Tapi kat belakang Nabi SAW ada tengok aku tak? Itu tujuannya. Jadi dia dapati apa? Kata beliau, beliau memandangku. Aku menengok ke arah beliau dan beliau pun berpaling dariku. Itu dia. Ini kan sayangnya Ka'ab bin Malik dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW bila tahu bahawa Ka'ab tengok Rasulullah SAW, Nabi SAW tak mau tengok. Kenapa? Ya, Nabi SAW sayang Ka'ab bin Malik. Tetapi apa? Hukum. Tetap hukum. Dia tak boleh tunjukkan apa? Kelembutan dekat sini. Tak ada waktunya. Dan Nabi SAW maha mengasih atau kesian dengan sahabat-sahabat. Baik. Tetapi apa? Dalam melaksanakan hukum Allah SWT, tidak ada mujamalah. Tidak ada kita katakan apa tu, tunjuk apa ni, tunjuk, kita katakan tunjuk hatilah secara emosi. Jadi mesti ikut perintah Allah SWT. Hal ini terjadi berturut-turut. Sampai suatu hari saya berjalan-jalan, lalu melompati pagar pekarangan Abu Qatadah. Maknanya dia masuk, bukan ketuk pintu, assalamualaikum, kat keput kebun orang. Tapi dia apa? Dia panjat. Panjat pagar pekarangan, yakni rumah Abu Qatadah. Sebab apa? Abu Qatadah ni katakan, dia adalah saudara sepupu dan orang yang paling aku sayangi. Ku ucapkan salam kepadanya. Jumpa Abu Qatadah ni, dia beri salam. Assalamualaikum. Abu Qatadah jawab ke tidak? Demi Allah, tak jawab. Demi Allah, bukankah kamu tahu bahawa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Tanya. Abu Qatadah diam saja. Tidak dia menjawab salam. Sebenarnya ada tambahan juga, sebab dia tidak jawab salam. Dia diam saja. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun jawab salam itu apa hukumnya? Wajib. Tapi bila dalam keadaan macam gini, bila ada kes boikot, tak boleh jawab salam pun. Sehingga ku ulangi pertanyaanku, bukan kau tahu aku cinta pada Allah dan Rasulnya? Ini merayu lah. Tapi Abu Qatadah tetap diam. Setelah ku ulangi pertanyaanku sekali lagi, barulah dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allahu a'lam. Dan ini muskil. Kata tak boleh cakap-cakap dengan orang-orang ini yang telah diboikot ni. Ini dia kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata ulama, ini bukan taklim, bukan berkata-kata dengan orang. Ini hanya fakta je. Allah lebih mengetahui, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bukan jawab kau punya pertanyaan. Dan betul lah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui bahawa engkau apa ni, cinta Allah dan Rasulnya ke tidak. Jadi pandainya Abu Qatadah, dia tak langgar perintah Rasulullah SAW. Dan dalam hutan sama, ada juga kesian dia kepada sepupunya ni, Ka'ab bin Malik. Jadi kalau orang yang paling sayang pun tak mau cakap dengan dia, apalagi yang lain-lain eh. Jadi apa perasaan Ka'ab bin Malik, dia ceritakan lagi. Setelah itu, seketika itu, mengalirlah air mataku. Dan saya pun pulang. Pada suatu hari ketika saya sedang berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang beragama Nasrani Nabati dari Syam yang datang ke Madinah. Tapi satu perkara, Abu Qatadah tu pun tak kata, ya Allah, kau memang cinta Allah dan Rasulnya. Dia cuma kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu yang buat dia sedih lagi tu. Jawab, jawab dia macam tu. Tak jawab satu hal ni, dia jawab. Tapi jawab dia macam tu. Dia tak kata Allah, apa ni, kau memang betul-betul cinta Allah dan Rasulnya. Allah lebih tahu lagi. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi itu yang buat apa ni, apa, Ka'ab bin Malik amat sedih. Jadi dia pulang. Dan pada suatu hari ketika berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang beragama Nasrani Nabati dari Syam yang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Jadi orang Nasrani ada datang kat Madinah. Jadi kat Madinah tu bukan hanya orang Islam saja yang duduk, ada juga orang-orang, orang kafir, ada ahlul kitab. Kita tahu bahawa ini apa ni, pada awal-awal Islam. Dan orang Nabti ni, Nabti ni daripada kalimah Nabata, istimbat maknanya yang keluarkan. Kerja dia apa? Dia keluarkan air. Lepas tu dikasihkan kepada apa ni? Dikasihkan kepada orang. Maknanya dia apa, ataupun dia siram apa, kebun dan seterusnya. Dia peladang lah. Jadi dia peladang daripada Syam, dia bawa makanan. Dan dia jual makanan kat pasar. Petani itu bertanya kepada orang-orang yang berada di pasar, siapakah yang dapat menunjukkan diriku kepada Ka'ab bin Malik? Dia orang Nasrani. Dia tanya siapa Ka'ab bin Malik tu, mana dia? Dan Ka'ab bin Malik ada tak kat situ? Ada. Dia orang Nasrani ni tak tahu siapa Ka'ab bin Malik. Dan orang-orang memberikan isyarat ke arah tu. Mereka tak jawab, ini Ka'ab bin Malik. Boikot dia terlampau kuat sangat sampai mereka cuba tunjuk je, tu dia. Tak, padahal boleh tak ada jawab, itu Ka'ab bin Malik boleh. Dia tak cakap dengan Ka'ab bin Malik. Tapi dia, mereka tahu Ka'ab bin Malik ada kat situ. Jadi cuba lihat berapanya, berapa apa ni, kerasnya apa ni, pemulawan yang dilakukan oleh para sahabat. Baik, orang-orang memberikan isyarat ke arahku. Orang itu mendatangi ku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassan. Siapa Raja Ghassan? Ghassan daripada golongan Ghassas ini, orang-orang Arab. Tapi mereka dekat dengan apa ni, mereka di bawah jajahan orang-orang Rom. Dan orang-orang Ghassan ni orang-orang jahat. Apabila Nabi SAW, boleh ingat minggu lepas kita katakan, Nabi SAW hantar messenger-messenger apa ni, utusan-utusan untuk berdakwah. Apa mereka lakukan? Mereka tak terima satu hal, mereka bunuh utusan-utusan Rasulullah SAW. Jadi sebabnya orang-orang rasa sinah ni lah berlakunya sampai tiga peperangan, antaranya peperangan Tabuk. Dan ini berlaku selepas peperangan Tabuk. Walaupun tak jadi peperangan Tabuk, kita tahu apa yang berlaku dalam peperangan Tabuk. Tak jadi kan? Jadi mereka tetap mengintai-ngintai akan keadaan apa? Keadaan Nabi SAW dan sahabat-sahabat di Madinah. Takut-takut serang lagi ke apa. Jadi mereka lihat ada kelemahan atau tidak. Dan mereka dapati, oh ada sahabat Nabi SAW yang kena pulau. Jadi mereka cuba apa tu? Mereka cuba apa ni, menghasut sahabat Nabi SAW ini. InsyaAllah dah sampai waktu isyak, kita akan sambung sampai sini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, sambung pembicaraan kita tentang hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Mana kita telah menceritakan tentang bagaimana orang-orang Madinah atas perintah Rasulullah SAW telah memulaukan beliau dan dua orang sahabat yang lain sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sementara menunggu hukuman yang terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah diberikan sepucuk surat daripada Raja Ghassan. Dan tadi kita bahaskan tentang Raja Ghassan tadi. Jadi beliau adalah raja orang-orang kafir di kawasan ataupun di kabilah Bahasa Sina. Jadi setelah saya baca, ternyata isinya sebagai berikut. Amma ba'd, sungguh kami mendengar bahawa temanmu, yakni Nabi SAW, memulaukan kamu. Sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan tersia-sia. Oleh kerana itu, datanglah ke negeri kami, kami pasti menolongmu. Jadi permulaan isi surat Raja Ghassan ni, dia pandai ditulis surat Raja Ghassan ni. Dia kata apa ni, Allah tidak inginkan engkau untuk tinggal di tempat yang hina dan tersia-sia. Maknanya apa? Hendaklah sepatutnya orang macam kau, wahai Ka'ab, seharusnya duduk di tempat yang mulia dan bukan tempat yang sempit seperti yang sekarang ini. Oleh kerana itu, datanglah ke negeri kami, kami pasti menolongmu. Jadi ini adalah kata orang tu ambil kesempatan. Jadi mereka sebenarnya ada, kita katakan tu, mata-mata yang mengambil tahu tentang keadaan di Madinah, musuh-musuh Islam daripada luar. Tapi mereka ada pasang penyintip dan sebagainya yang melihat keadaan-keadaan di Madinah dan mana yang boleh mereka kita katakan ambil peluang untuk kepentingan mereka, untuk melemahkan orang-orang Islam, mereka lakukan. Jadi walaupun dengan cara halus seperti ini, jadi hantar surat daripada Raja Ghassan untuk orang, satu orang sahabat, iaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan saat membaca surat itu, ketika membaca surat itu, aku berfikir, ini juga merupakan cubaan. Dia kata nas di dalam bahasa Arab, hadza aidan minal bala. Wa hadhihi aidan minal bala. Ini pun bala juga ni. Ini apa? Menguji aku. Dahlah aku kena macam gini dengan Nabi SAW dan para sahabat. Dapat pula surat daripada Raja Ghassan, ajak aku apa ni? Hijrah, ajak aku keluar daripada Madinah dan bergabung tinggal dengan orang-orang kafir. Apa hukumnya kita keluar daripada negeri Islam dan kita pindah ke negeri musuh Islam? Jadi bukan hanya berdosa saja, bukan dosa besar pun, ini lebih daripada dosa besar. Ini adalah kufur. Inilah satu kekufuran. Orang yang buat macam ini murtad, keluar daripada Islam, memperbanyakkan musuh dan mengurangkan orang-orang Islam. Baik. Jadi beliau berkata ini pun adalah satu bala, satu cubaan. Kemudian saya bakar surat itu di dapur tanur. Kita tahu apa ni isi surat tersebut. Kata ulama ada nama Allah. Ada nama Allah tak? Kalau kita naik atas sikit berapa baris, dia kata sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan tersia-sia. Jadi ada kalimat apa? Ada kalimat Allah. Boleh tak bakar sesuatu yang ada kalimat Allah? Jadi hadis ini dalil bahawa ia dibolehkan. Begitu juga kita dapati dalam kisah yang masyhur Sayyidina Uthman radhiyallahu an, apabila dapati bahawa orang mula baca Quran salah-salah dengan apa tu, dengan lahjah dialek Arab mereka sendiri, jadi beliau telah membakar, suruh kumpulkan mushaf-mushaf dan bakar semuanya. Dan tinggal apa ni? Tinggal mushaf yang dikumpulkan oleh panitia komiti apa tu, pentashih Quran kita katakan, daripada hufaz-hufaz Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an dan lain-lain sahabat lagi. Jadi dinamakan mushaf itu sebagai mushaf imam dan kemudian dicetakkan beberapa nuskah dan dibagi, diserahkan kepada wilayah-wilayah Islam ketika itu. Jadi semua mesti baca ikut apa ni? Ikut mushaf Uthman radhiyallahu anhu. Jadi cara bacaan yang lain-lain itu semua dah tak boleh pakai lagi, sebab bila zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Islam telah tersebar luas dan orang-orang yang bukan Arab telah masuk Islam daripada Rusia, daripada Uzbekistan dan sebagainya, daripada orang-orang Farsi. Ini bukan orang yang berlidah Arab. Jadi bila mereka baca Al-Quran, mereka baca macam-macam style, macam-macam macam-macam telur dan sebagainya, ada apa tu yang tak betul. Jadi sahabat-sahabat lihat perkara ini tak boleh jadi, mereka ngadukan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi yang penting di sini adalah Quran-Quran itu dibakar. Ini disepakati oleh orang-orang Islam sebab ia dilakukan di hadapan para sahabat. Jadi ini satu lagi ijma' sahabat. Ada orang kata ini menunjukkan bolehnya bid'ah hasanah. Mana pula? Ini ijma' sahabat-sahabat itu setuju. Dan ini sebenarnya berdasarkan apa tu, kalau kita nak ambil isyarat daripada ayat Al-Quran. Al-Quran kata apa? Zalikal kitabu la raiba fi, itulah al-kitab. Ketika ayat ni turun dalam surah Al-Baqarah, Quran dah jadi satu kitab belum? Dah jadi satu mushaf? Belum. Tapi Allah kata itulah kitab. Isyarat bahawa kajakan dah satu hari datang nanti bila dah berkumpul dia jadi satu, dia jadi satu kitab. Lawan itu masalah lain. Yang penting kalau terdapat ayat-ayat ataupun buku-buku agama yang ada ayat Quran, ada nama Allah SWT yang dihormati, yang diagungkan, dan kita tak boleh pakai lagi, dah teruk sangat, buruk sangat, ataupun ada salah-salahnya dan sebagainya, maka boleh kita buang. Dan cara yang terbaik, buang apa ni buku-buku tersebut dengan tanpa kita menghinakannya adalah dengan membakarnya. Kalau ada cara lain, kita buat cara lain lebih bagus. Ada cara lebih bagus daripada bakar? Bakar asap nanti. Sekarang pakai shredder lah. Pakai shredder habis itu. Shred sampai dah tak ada apa lagi boleh nampak. Tak pun nak celup dalam air sampai habis ke, lepas tu recycle, tak masalah. Tapi jangan jual karung gori lah. Macam yellow pages buat nanti. Dia tak boleh. Jadi dalam ini pun disebutkan oleh ulama, bolehnya bakar lah. Ada ayat Quran. Baik, selang 40 hari. Jadi beliau tak mau, tak terpengaruh dengan ajakan jahat Raja Ghassan itu. Selang 40 hari, dalam bahasa Arabnya 40 hari dari 50. 40 hari daripada 50. Dan wahyu lambat turun. Itu ada lagi dalam nas Arabnya, wahyu lambat turun. Wastalbath al-wahyu idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati bi, tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menjauhi isterimu. Kata tak boleh cakap dengan Ka'ab bin Malik. Ini ada pula utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan Ka'ab bin Malik. Apa jawapan awak? Adakah telah melanggar boikot? Kerana ni ada kepentingan apa? Boikot tu sendiri Rasulullah SAW yang hantar. Dan sebab apa mereka boikot? Rasulullah SAW perintahkan mereka boikot. Dan Rasulullah SAW hantarkan orang ni untuk cakap pada orang tersebut kerana maslahat apa? Maslahat boikot tersebut. Apa dia? Memerintahkanmu untuk menjauhi isterimu. Oh, ni lagi teruk. Dah lah orang tak cakap 40 hari. Baik, ada fitnah lagi. Kemudian dia kena jauhkan daripada isterinya. Jauhkan daripada isterinya ada banyak makna. Jauhkan gitu aja tak satu rumah, ataupun kena ceraikan. Maka Ka'ab pun bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau bagaimana? Ini antara yang pertama kali dia cakap dengan orang ke? Lepas 40 hari, selama ni dia cakap dengan apa ni? Dengan diri dia sendiri. Jadi gila tau cakap dengan apa ni? Tak ada orang cakap. Dengan kita pun kita tak cakap dengan orang lain. Mungkin kita boleh apa ni, tak makan, tak minum tak makan, minum mestilah. Tapi kalau tak bercakap-cakap begitu lama, kita boleh jadi apa ni? Boleh jadi tak betul. Jadi ni, kemudian disuruh jauhkan apa ni isteri ni. Menunjukkan bahawa beliau masih lagi 40 hari tu masih lagi bersama dengan keluarganya dalam rumahnya. Ka'ab bertanya, apakah aku menceraikannya atau bagaimana? Utusan itu menjawab, tidak, tetapi hindarilah dia. Jangan dekat-dekat dengannya. Itu maknanya. Tak boleh bersama dengan isteri sendiri. Baik. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada dua orang temanku, Murarah dan Hilal. Jadi ini hukum untuk ketiga-tiga mereka. Yang maksudnya sama dengan yang ku terima. Saya berkata kepada isteriku, pulanglah kepada keluargamu. Ilhaqi bi ahlik. Sementara tinggallah kamu di sana sampai keputusan Allah datang. Jadi dia pun laksanakan perintah tersebut. Dia suruh isteri dia balik ke rumah keluarga isterinya. Biarkan dia sorang-sorang sampai Allah putuskan tentang hal dia. Baik, suatu saat isteri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada beliau, "Ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Umayyah adalah seorang tua sebatang kara dan tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau keberatan bila aku melayaninya?" Jadi ni satu apa ni? Satu appeal lah daripada isteri salah seorang daripada mereka tu, Hilal bin Umayyah. Dan apa alasan-alasannya? Adalah orang ni tua satu. Orang tua perlukan orang bantu. Kemudian sebatang kara, tak ada anak dan sebagainya, dan dia tidak mempunyai pelayan. Jadi boleh tak aku apa ni dikecualikan daripada hal ini? Aku duduk juga kat rumah ni dan aku melayaninya. Maka Rasulullah SAW jawab, "Tidak. Tetapi jangan sampai dia dekat-dekat denganmu." Jadi maknanya Nabi SAW kata boleh, tapi tak boleh dia bersatu dengan isterinya. Isteri Hilal pun berkata, "Demi Allah, Hilal sudah tidak lagi mempunyai keinginan sedikit pun. Sesuatu sedikit pun, yang ini gairah sedikit, sesuatu pun." Jadi kena potong mana yang tak ada tu, potong. "Dan demi Allah, tak henti-hentinya dia menangis sejak engkau melarang kaum muslimin berbicara dengannya sampai hari ini." Kalau engkau tak larang pun, tak ada hal tu akan berlaku. Sebab dia apa ni bersendirian dan nangis sedih atas apa ni, atas dosa yang telah dilakukannya tu. Baik. Sebahagian keluarga berkata kepada saya, "Wahai Ka'ab, kalau saja kamu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk isterimu, tentu itu lebih baik." Jadi mereka ini dengar cerita apa ni? Cerita isteri yang minta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam lah untuk tidak berpisah dengan suami. Jadi mereka tengkau pun buat jugalah, "Wahai Ka'ab. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan izinkan. Itu tentu lebih baik sebagaimana isteri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya." Apa jawab Ka'ab bin Malik? Nak minta izin ataupun tidak? Dia menjawab, "Saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Kenapa?" "Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila saya meminta izin kepada beliau, sedangkan saya seorang yang masih muda." Jadi dia malulah nak minta izin Rasulullah SAW, nak appeal kita kata kan. Sebab dia tak ada sebab. Hilal bin Umayyah, isterinya ada sebab. Dia tak ada sebab apa nak cakap. Ini menunjukkan bahawa bukan kita tak boleh merayu kepada seseorang, tapi ada syarat, mesti ada mesti bersebab dengan sebab yang kukuh. Jadi kita teringat bila kita apa ni, ada orang bila anak dia exam habis mirah sana mirah sini, datang jumpa principal, tanya apa, minta lah naikkan, tahun depan dia baik, dia akan apa, belajar sungguh-sungguh apa, insyaAllah dia akan berubah. Tak ada alasan. Mestilah semua orang tahun depan apa ni akan lebih baik, dia janji yang lebih baik. Tapi kalau kita naikkan merah sana merah sini, dia boleh cope tak? Dia boleh bawa lah. Tak boleh bawa, makin teruk lagi ada. Dan kalau dia dah tak faham, dia masuk kelas tu apa jadi, dia dah tak layan dah, kepala dia dah apa ni, dah tengok lain, mata dia tengok depan, tapi sebenarnya apa ni, fikiran tu dah tengok mana, dah pergi jauh, pasal dia dah tak faham dan tak ada minat nanti. Tu bahaya dia. Lainlah kalau datang apa ni, minta apa ni, appeal ni sikit lagi je, 1-2 markah je ustaz, naikkan aja, okey lah juga kan. Ataupun ni sebab kemarin tu dia sakit kat paper ni, jadi bolehlah macam itu, bolehlah juga. Ataupun kemarin dia kena sawan. Ada, kita pernah dengar budak perempuan ni kena sawan rupanya waktu nak dekat-dekat. Bukan agak biasa, selalu kena rupanya. Kita nak percaya tak percaya, kita percaya je lah. Okey lah. Ni tak ada alasan terus. Asyik merah-merah-merah naikkan. Orang dulu naikkan, orang dulu naikkan, jadi ingatkan hari ni saya pun nak kena naikkan. Tak boleh. Jadi apa kita lihat dalam hadis ini, nak minta rayuan mesti ada izin yang kukuh. Tapi orang zaman sekarang tak ada malu. Buat apa saja untuk anak. Anak kata, mintalah, appeal lah. Semua orang appeal, kita pun appeal. Sebab kita kat Sichan kan, orang-orang nak merayu. Tapi tu tak tahu orang nak rayu tu ada mesti ada alasan yang munasabah. Tapi tak kasi, marah-marah. Sudahlah tukar sekolah. Tukar sekolah. Baik. Ni teringat-teringat pula eh. Baik, kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, saya lalui kehidupan tanpa isteri itu selama 10 hari lagi. Sambil menunggu keputusan Allah. Genaplah sudah bagi kami 50 hari sejak adanya larangan berbicara dengan kami. Kemudian pada hari ke-50 di bahagian atas rumahku, pada saat aku sedang duduk di ketika solat subuh, Allah menyebut-jebut tentang kami. Jadi hari yang ke-50 tu dia ada dekat atas rumah dia. Kata bumbung, kita tak boleh ya diri atas bumbung. Bumbung kita apa? Semua melorot. Apa tu, mencerun. Orang Arab dia tak ada bumbung macam kita aim macam ini. Dia pun straight aja. Dia tak takut hujan, bocor ke apa. Sebab jarang hujan. Madinah tu setahun sekali kan hujan. Tapi kalau hujan lebat lah. Jadi kat atas tu mereka ada namanya sutoh tu. Jadi tempat atas tu mereka kadang-kadang gantung baju ke apa ke. Kat situ dia lepas solat subuh dia duduk kat atas. Jadi persoalannya, adakah Ka'ab bin Malik solat subuh kat masjid? Ya, dia tentu sekali. Tidak. Yang lagi dua kawannya lagi tak pergi solat kat masjid. Berjamaah, apa hukum solat berjamaah di masjid? Mengikut pendapat kebanyakan ulama, hukumnya wajib. Tak pergi berdosa. Ni tak pergi. Boleh tak dia jadi dalil? Maka jawabnya tidak. Tak boleh jadi dalil bahawa hukum solat jemaah itu tidak wajib. Tetapi bagi orang yang kena boikot, dia tak wajib solat jemaah lagi di masjid. Nah. Jadi Allah menyebut-nyebut tentang kami. Ini turunnya wahyu tentang mereka. Dia akan ceritakan selepas ini. Di saat itu pula hatiku sangat resah. Ini bumi yang sedemikian luas akan sempit bagiku. Kemudian aku mendengar suara orang yang berteriak-teriak naik ke atas salib. Salib ni satu bukit yang tinggi di Madinah. Nama bukit. Jadi ada orang berbukit di atas bukit tinggi itu. Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Serta merta saya menjatuhkan diri bersujud syukur. Dan saya tahu bahawa saya mendapat penyelesaian. Dia tahu bahawa ini adalah apa ni? Bergembiralah maknanya apa ni? Telah dapatnya apa ni, kelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia jatuhkan diri bersujud syukur selepas solat subuh. Selepas solat subuh boleh solat tak? Tak boleh ya? Tak ada solat badiah kan? Boleh sujud syukur tak lepas solat subuh? Waktu yang haram solat. Dalil bawa boleh. Sujud syukur. Sujud tilawah selepas solat subuh. Ataupun pada waktu yang haram. Kenapa? Sebab ini sujud syukur. Bukannya solat syukur. Sujud bukan solat. Jadi kalau dia bukan solat, dia tidak perlu kepada syarat-syarat sah solat. Tak perlu nak ada wuduk baru kita nak sujud. Ataupun tak perlu nak hadap kiblat sekalipun, walaupun sunatlah. Baik. Dan gitu juga tutup aurat dan sebagainya. Apa juga yang wajib untuk solat, tak wajib untuk apa ni? Sujud syukur. Dan apa makna sujud syukur? Sujud kesyukuran. Apa makna syukur? Syukur maknanya berterima kasih terhadap satu nikmat yang kita terima. Dan nikmat ni sama ada satu kebaikan yang kita dapat ataupun keburukan yang dihindarkan daripada kita. Itu dua-dua nikmat. Dan kita bersyukur lalu kita sujud. Jadi itu makna syukur. Jadi kalau ada dalam hal ini terdapat perbezaan antara syukur dengan pujian, alhamdulillah dengan asyukrulillah. Al-Quran sebut alhamdulillah rabbil alamin, maknanya segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Makna syukur kita dah terangkan tadi bila dapat nikmat. Tapi alhamdulillah pujian ni lebih umum daripada setakat dapat nikmat. Walaupun kita tak dapat nikmat apa-apa, Allah SWT maha terpuji. Sebab dia sendiri zatnya maha terpuji. Walaupun kita tak dapat apa-apa daripada Allah SWT, tapi itu mustahil lah. Tak ada orang yang melainkan apa ni, dia dapat nikmat yang banyak daripada Allah SWT. Tapi dari sudut-sudut bahasa, kalau seseorang itu buat baik pada kita, kita bersyukur pada dia, kita puji dia, kita bersyukur pada dia. Tapi kalau orang tu memang baik, akhlak dia baik, apa semuanya pemurah, tapi kita tak pernah dapat satu sen daripada dia, so kita tak dekat dengan dia, kita tetap puji orang tersebut. Itu bezanya. Sebab tu Allah SWT maha, maha terpuji. Alhamdulillah. Kemudian sujud syukur maknanya kita dapat nikmat yang zahir. Seperti apa ni, baru dapat anak contohnya, baru naik pangkat, ni semua yang zahir lah. Ataupun baru baik sakit, sama ada untuk diri kita ataupun apa ni, diri orang dekat dengan kita. Ataupun yang batin, yang bukan nikmat-nikmat dunia tapi nikmat akhirat. Seperti apa? Seperti kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Iaitu beliau telah buat salah, beliau bertaubat dan taubat beliau telah diterima. Mungkin ini lebih besar nikmat, nikmat lebih besar daripada yang lain-lain lagi. Jadi disunatkan, disyariatkan seorang itu sujud syukur. Nah, tetapi bukanlah maknanya sujud syukur apa ni lepas solat, solat fardu ke, solat sunat ke, lepas tu kita sujud. Sujud apa ni? Kita tanya dia, oh ni sujud syukur. Sujud syukur apa? Oh, Masya Allah dah mudahkan, berikan aku taufik dan hidayah untuk solat. Jadi aku bersyukur pada Allah SWT, aku sujud lepas solat. Macam, boleh tak sujud syukur macam ni? Adakah ni faham yang benar? Ini bukan nikmat yang kita dapat, yang kita faham, yang kita lihat nas-nas syukur ni lain daripada nikmat macam ni. Sebab kalau kita betul nak pakai kaedah ni, pakai hujah dia tu, baik, sekarang awak mesti sujud lagi sekali. Dah sujud syukur kan? Sekarang sujud lagi. Kenapa? Mesti sujud kerana apa? Allah mudahkan dia sujud syukur. Lepas tu yang sujud syukur ni kena sujud lagi. Allah kena syukur, Allah malah kasih apa ni, berikan dia taufik untuk sujud ni. Jadi tak payah dia suruh sujud je lah. Ya, kenapa awak sujud syukur untuk solat aja? Habis lepas wuduk kenapa tak nak sujud? Lepas wuduk sujud. Kenapa sujud lah? Sujud syukur. Sebab Allah mudahkan aku angkat wuduk. Semua benda buat sujud lah. Tak masuk akal kan? Nampak macam betul. Nampak pasal dia pakai akal. Kita pakai akal balik. Kita tak jumpa hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat. Nah. Sujud pun tak boleh ustaz ni. Sujud kan bagus. Kamu kata sujud ni yang tak boleh. Yang kita kata tak boleh adalah aplikasi itu salah, tak ikut sunnah. Yang kita salahkan tu adalah cara tu tak ikut sunnah, bukan sujudnya yang kita tak benarkan. Betul tak? Baik, kita teruskan. Jadi dia sujud syukur. Rasulullah SAW memberitahu kepada kaum muslimin bahawa Allah yang maha agung dan maha tinggi menerima taubat kami bertiga. Jadi wahyu ini turun zahirnya apa ni? Lepas solat subuh. Tapi sebenarnya dia sebelum solat subuh. Dan wahyu menunjukkan wahyu ini turun ni tak semestinya waktu siang, waktu malam, awal malam ke tengah malam ke hujung malam, ataupun waktu subuh. Jadi bila-bila ya, kalau nak turun wahyu tu turun wahyu. Dan dia akan turun pada Nabi SAW. Ya, khabar itu disampaikan selesai beliau mengerjakan solat subuh. Khabar disampaikan selepas Nabi SAW solat subuh. Jadi sini perkara yang haluslah. Adakah disebabkan wahyu tu turun lepas solat subuh? Jadi khabar itu disampaikan selepas solat subuh. Maka kaum muslimin berdatangan mengucapkan selamat dan ikut bergembira juga kepada kedua orang temanku, Murarah dan Hilal. Ada yang datang berkuda, ada lagi penduduk aslam yang berjalan kaki. Dan ada pula yang naik gunung berteriak mengucapkan selamat sehingga suaranya lebih cepat dari larinya kuda. Jadi di sini satu perkara, rupa-rupanya dua teman Ka'ab bin Malik ni, Murarah dan Hilal ni, dah dapat berita dulu. Yang last dapat berita siapa? Ka'ab bin Malik. Sebab rumah Ka'ab bin Malik lagi jauh, paling jauh dengan masjid daripada rumah dua orang ni, dua orang sahabat ni. Sebab tu beliau hanya dapat tahu bila apa ni, ada orang pekik daripada bukit. Kalau rumah dia dekat, apa kita pekik daripada atas bukit ke? Menunjukkan bahawa rumah dia jauh. Tapi kita dapati beliau rumah jauh dengan masjid, dia yang paling rajin pergi apa ni? Pergi masjid. Dan orang-orang semua datang, ada yang berkuda dan sebagainya. Jadi faedah di sini adalah disyariatkan, disunatkan kita mengucapkan apa ni, tahniah kepada teman kita yang dapat nikmat. Kita dapati bahawa ukhuwah sebenarnya ada di kalangan apa ni, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam apa ni, peristiwa boikot itu mereka amat keras, mereka amat kasar sekali, tapi sebenarnya dalam hati mereka, mereka lakukan itu semuanya kerana apa ni? Kerana taat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya dalam hati mereka, mereka sayang dengan sahabat-sahabat ini. Baik. Jadi ada yang datang kuda, ada yang jalan kaki nak kasih tahniah, ada yang buat pekik dan teriak selamat. Ketika saya mendengar ucapan selamat dari orang pertama dan datang, yang datang kepada saya, ini ada orang datang ke rumah. Seketika itu juga saya melepaskan pakaian dan saya kenakan kepadanya. Padahal demi Allah, waktu itu saya tidak memiliki pakaian. Bukan maknanya dia telanjang, patut dikasih pada orang yang memberikan pakaiannya. Maknanya dia tidak ada pakaian ekstra lain lah. Dia ada pakaian lain, tapi tak ada pakaian yang selalu dia nak pakai, maksudnya itu. Jadi ini juga menunjukkan bahawa disunatkan kita beri hadiah kepada orang yang berikan kita berita gembira. Dan ini semua adalah perkara yang akan menambahkan ukhuwah dan kasih sayang. Baik, padahal baik, setelah itu saya meminjam pakaian dan berangkat untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaum muslimin menyambutku berbondong-bondong, tu dia ada tambahan berbondong-bondong, ramai yang ikut Ka'ab bin Malik mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku. Mereka berkata kepadaku, selamat atas pengampunan Allah kepadamu. Demikianlah sepanjang jalan kaum muslimin memberikan selamat. Mana-mana dia jumpa orang, semua orang ucapkan tahniah. Sesampainya di masjid, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat. Melihat kedatanganku, sahabat Talha bin Ubaidillah segera berdiri menyambutku, menjabat tanganku dan memberi selamat. Demi Allah, tak seorang pun di antara para sahabat muhajirin yang berdiri kecuali dia. Kerana itulah Ka'ab tidak boleh melupakan kebaikannya. Dah sampai dah lama, dah bertahun-tahun, dia masih ingat Talha bin Ubaidillah. Kenapa? Dia lah satu-satunya orang muhajirin, orang sar yang cakap lah. Orang muhajirin yang apa ni? Yang memberi tahniah dengannya. Dan beliau bukan itu saja, tengah duduk-duduk, dia bangun. Dan dia pergi jumpa Ka'ab bin Malik beri tahniah. Jadi ini memberi kesan yang amat mendalam kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ada satu perkara di sini. Apa hukumnya bila kita duduk-duduk, bila ada orang masuk datang, kita berdiri dan menyambut dia, kita salam dia. Kalau ikut hadis ni, boleh ya. Tapi sebenarnya Nabi SAW kalau masuk, sahabat-sahabat tengah duduk, Nabi SAW kalau masuk, sahabat-sahabat tak nak, tak diri, tak bangun. Kita diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu dalam hadis yang sahih bahawa kami sahabat-sahabat amat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila dia datang ke majlis kami, kami tak diri nak apa ni? Nak sambut dia. Berbeza dengan orang kita sekarang. Datang saja orang semua sibuk berdiri apa semuanya. Datang apa ni, member of apa semua datang apa semuanya. Tak ada. Sebab apa ni, kita hanya diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika ada perkara-perkara yang luar biasa, kita katakan seperti hal ini, dan kita bukan berdiri mengagungkan dia. Tapi kerana nak bertanya kepadanya, maka yang itu di yang itu dibolehkan. Ini ada pembahasan yang panjang. Imam Nawawi ada kitab sekarang, apa hukum berdiri untuk seseorang, yakni bila orang itu datang. Jadi Talha bin Abdullah berdiri menyambutku, menyambat tanganku dan memberi selamat demi Allah. Okay, teruskan. Ka'ab meneruskan ceritanya. Tatkala saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau menyambutku dengan wajah yang berseri-seri dan berkata, bergembiralah kerana hari ini merupakan hari paling baik bagimu sejak kamu dilahirkan ibumu. Jadi ini ucapan tahniah daripada Rasulullah SAW. Ini hari yang paling baik untuk engkau sejak engkau dilahirkan. Inilah yang paling baik. Jadi ini kemungkinan. Adakah ini lebih baik daripada hari dia masuk Islam? Dia bukan dilahirkan Islam, Ka'ab bin Malik dilahirkan musyrik. Tapi bila Nabi SAW berdengar Nabi SAW bawa dakwah, dia masuk Islam, betul tak? Mana lagi afdal, hari dia masuk Islam ke hari yang dia tahu taubatnya diterima? Kalau dia tak masuk Islam, macam mana dia nak dapat nak bertaubat dan sebagainya? Jadi di sini ada pembahasan ulama. Maksudnya lebih baik daripada daripada hari-hari lain, kecuali apa? Hari dia masuk Islam. Hari yang paling bagus untuk seorang itu bila dia masuk Islam sebenarnya. Baik, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu darimu sendiri ataukah dari sisi Allah? Beliau menjawab, dari Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Dan soalan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bukan sombong pula. Jangan kata dia sombong pula, orang dah kata selamat dah tanya apa semuanya, taubat sudah diterima, boleh tanya pula ni siapa yang turunkan taubat ni, siapa yang berikan taubat ni. Bukan, beliau tanya ini menunjukkan akidah sahabat-sahabat bahawa walaupun siapa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang hanya layak memberi taubat dan yang kita harapkan berikan kita taubat bukan Nabi SAW pun, tapi adalah Tuhan Nabi SAW, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila bertaubat bukan kepada selain Allah SWT, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan sebagian orang nak bertaubat, minta taubat kepada syekh dia ke, kepada apa ke, ada minta pada Nabi SAW ampunkan dia, mana boleh. Minta ampun hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dia tanya, ini daripada kamu sendiri ke daripada Allah? Jadi beliau menjawab, ya Allah. Jika merasa senang, kata Ka'ab bin Malik, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersinar terang, seolah-olah seperti potongan rembulan. Melalui wajahnya kami mengetahui bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang senang hatinya. Jadi ini satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh Ka'ab bin Malik. Antara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa dia? Luar dia sama dengan dalam hati. Kalau dia tak suka dalam hati, nampak kat muka dia. Kalau dia suka, nampak kat wajahnya. Itu dia. Susah. Tapi orang kita, dia suka, tak suka dalam hati, tak tahu. Kita tengok kat luar je. Tapi Rasulullah SAW pasal dia ikhlas, orang yang ikhlas, jadi susah dia tak sembunyi-sembunyi. Jadi kalau dia bersinar-sinar, seperti rambulan yang ni bersinar-sinar, cantik muka Rasulullah SAW ini, maka tahulah orang bahawa Nabi SAW itu sedang gembira. Baik, ketika saya duduk menghadap beliau, saya berkata, ya Rasulullah, sungguh termasuk taubatku, yakni perjanjianku, kalau aku ni taubatku diterima, saya akan menyerahkan harta benda ku sebagai sedekah untuk mendapatkan redha Allah dan Rasulnya. Itu nazar dia. Kalau taubat diterima, dia nak untuk Allah SWT, semua harta benda dia kasihkan untuk Allah dan Rasulnya. Ambil je semuanya. Beliau bersabda, simpanlah sebahagian harta bendamu, jangan kasih semua. Bukan ada yang kata jangan kasih, jangan kamu serahkan seluruhnya, itu lebih baik. Dan ini telah kita lalui dalam kisah apa tu, Sa'ad bin Abdul Waqqas radhiyallahu anhu. Dia nak sedekahkan semuanya. Sebab dia kata anak dia cuma apa ni, anak satu orang aja, anak perempuan dia. Jadi boleh tak ada sedekahkan apa ni harta benda daripada jalan Allah SWT. Dia kata apa? Jangan. Separuh pun banyak. sepertiga, sepertiga pun banyak sebenarnya. Okeylah, sepertiga tu boleh. Okay. Yang lain semua mesti diberikan pada apa ni? Pada waris. Jadi di sini apa ni, Nabi SAW nasihatkan dia apa ni? Simpanlah sebahagian harta benda. Dia dapat faedah kat sini. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bukan terus sedekah semua harta benda dia. Tapi apa dia buat? Dia tanya dulu pada Rasulullah SAW. Jadi cari kepastian daripada orang alim. Bukan dah buat baru tanya. Kebanyakan orang dah buat baru tanya. Alamak, kita dah buat gini ni, macam mana ni? Sah ke tak sah? Soalan ni baru nak tanya. Ni kita tawaf macam gini, nanti orang haji tau. Banyak ni, banyak kes. Saya pakai ni lah, pakai ni. Ini kan apa ni, langgar ihram ke tidak? Sekarang baru nak tanya. Patut sebelum buat dah, dah tanya. Aku buat gitu, buat gini. Jadi ni tak betul lah. Berarti sahabat-sahabat ni, dia tanya dulu Nabi SAW sebelum dia buat. Dan kemudian saya menjawab, saya masih mempunyai tanah yang menjadi bahagian saya hasil dari rampasan perang di Khaybar. Tahu perang Khaybar? Minta orang-orang Yahudi di Khaybar, jadi dapat bahagian rampasan perang, dia dapat tanah. Lebih lanjut saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku kerana kejujuran. Dan saya menyatakan bahawa termasuk taubatku sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah. Saya tidak akan berbicara selain yang benar selama hidup saya. Jadi dia ikrar, dia buat perjanjian dengan depan Nabi SAW. Dia tak akan berbicara dengan orang lain secara bohong. Semua akan benar. Jadi maknanya hadis ini datang daripada dia, saya tentulah benar. Dan memang sahabat-sahabat tak ada bohong. Mungkin mereka buat kesalahan apa pun, tapi mereka tak akan sampai berdusta. Ini satu-satunya keistimewaan yang hanya ada pada generasi sahabat. Selepas sahabat dah tak boleh lagi kata apa, semua tak dusta. Dan inilah satu perkara yang membezakan sahabat dengan generasi lain semua. Menunjukkan bahawa Allah SWT telah pilih mereka menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dan telah pilih mereka untuk sampaikan Islam. Telah pilih mereka untuk sampaikan Al-Quran. Sebab dari mana kita dapat Al-Quran? Kita tak dengar daripada Nabi SAW, kita dengar daripada sahabat. Tak ada satu huruf pun Al-Quran yang kita ragu-ragukan. Sebab dia datang daripada generasi apa? Generasi sahabat. Ya. Itu kata firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah puji mereka. Radiyallahu anhum wa radhu an. Allah telah redha kepada mereka. Kalau Allah redha kepada mereka, kita nak ragu-ragu lagi tak? Jadi hanya ahlul bid'ah saja yang ragu-ragu tentang kejujuran sahabat. Oh, sahabat-sahabat bukan semua kita boleh pakai. Kita mesti check juga. Ini dia politik ni sebenarnya. Ini satu kabilah. Oh, tak boleh katulah Osman, tak boleh. Muawiyah, tak boleh. Ini semua politik. Na'udzubillah. Siapa kata macam gitu? Kata Ibu Abu Hatim rahimahullah ta'ala, sebenarnya dia zindik. Siapa yang burukkan sahabat? Menunjukkan bahawa dia zindik. Zindik teruk daripada kafir. Sebab apa? Mereka telah mencacatkan pembawa wahyu. Kerana wahyu itu tak datang melainkan daripada jalan sahabat. Jadi bila mereka tak cacatkan Quran tu, tapi mereka cacatkan pembawa wahyu tu, maka mereka telah mencacatkan Quran. Apa hukum mencacatkan Al-Quran? Kafir. Sebab itu orang-orang Syiah Rafidah yang kutuk-kutuk sahabat, dan orang bukan kutuk sahabat kecil-kecil. Mereka kutuk semua sahabat dah Tuhan. Mereka 3-4 orang atau 4-5 orang. Dan yang antara paling banyak kena kutuk adalah sahabat yang besar-besar. Khulafa' Rashidin yang mereka pilih nak kutuk. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, Aisyah radhiyallahu anha. Siapa buat gitu, apa hukumnya? Kafir. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia apa semua, tak syak lagi. Dan sejahat-jahat ahlul bid'ah yang zaman apa ni, yang kita kenal sekarang ni, adalah orang-orang apa ni, orang Syiah Rafidah ini. Yang sekarang zaman ni nama dia nama Syiah Imamiyah, Imam 12 yang banyak kat Iran sekarang ni. Kerja mereka kutuk je sahabat. Kat mana-mana khutbah, mana-mana kutuk sahabat. Termasuk kat situ saya sebutkan, termasuk yang namanya Hizbullah, ketua dia pun anti sahabat. Ini macam mana? Untuk dosa sahabat munafik lah dan sebagainya. Auzubillah. Tapi kita kadang-kadang tak nampak tu semuanya, tak apalah. Syiah pun Islam juga. Yang penting kita bom Israel, kita geng dengan dia lah. Ya, itu pembahasan lain lah. Tak mau cakap. Yang penting di sini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah berjanji pada Rasulullah SAW tidak akan bercakap bohong selama-lamanya. Sebenarnya dia tak nak cakap bohong pun. Dan saya tidak pernah bohong sehingga sekarang. Dan saya berharap semoga Allah menjagaku dalam segala sisa hidupku. Demi Allah, sejak saya berjanji pada Rasulullah SAW hingga sekarang, ini ketika dia sebutkan hadis ni, saya tidak pernah berbohong. Dan saya berharap semoga Allah menjagaku dalam segala sisa hidup. Jadi ini satu perkara. Kalau dah bertaubat, jangan kembali semula. Ya, itu adalah antara tanda kejujuran bertaubat. Bukan dah taubat buat lagi, buat taubat buat lagi. Mungkin yang betulnya, taubatnya dia tak akan buat lagi. Tapi kadang-kadang terbuat juga betul lah. Jadi yang itu taubat lagi tak apa. Kita hanya cuba. Kemudian turunlah ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah yang baki ini kita akan sambung pada teman-teman yang akan datang. Qulu qawlahu wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lakum sa'il mu'minin wa mu'minat wa rasulur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.